Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajamain amal ba'd. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang terus menerus melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Pemirsa Metro TV rahimakumullah, senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali dalam bulan suci Ramadan ini dalam kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan pada episode kali ini insya Allah kita akan membahas ayat ke-135 dan seterusnya dari surat An-Nisa. Dan ayat-ayat ini antara lain membahas tentang perintah untuk menjadi penegak keadilan termasuk kepada diri sendiri dan keluarga. Tidak mengikuti hawa nafsu yang akan menghalangi seseorang untuk berlaku adil. Selengkapnya penjelasan ayat-ayat ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang sekali berjumpa dengan Bapak. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Dan juga kita ditemani oleh sahabat-sahabat remaja kita dari Fakultas Teknologi dan Desain, UPI dan YAI. Dan bapak-bapak ibu-ibu dari Al-Mutakin Departemen Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Silakan Bapak. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin dan seterusnya. Ayat kita ini menggarisbawahi bahkan menekankan perlunya menegakkan keadilan. Adil yang diajarkan oleh Islam itu bukan hanya terhadap orang lain. Terhadap diri kita pun kita harus adil. Nah, ayat kita ini menggunakan redaksi qawwamina bilqist. Saya mau beri gambaran bagaimana penekanan tentang keadilan ini. Kalau saya mau perintah orang untuk berlaku adil, dalam bahasa saya bisa berkata, adillah. Ya, adilu. Sudah perintah adil itu ya. Oke. Kalau saya mau lebih menekankannya, saya bisa berkata, qum bil adli. Bangkitlah dengan keadilan. Laksanakanlah keadilan. Orang yang bangkit melaksanakan keadilan itu dinamai qa'im. Berdiri tegak lurus melaksanakan. Kalau saya mau lebih menekankan lagi, saya namai dia qawwam. Jadi ini ada tiga tingkat ya. Adil, qa'im, qawwam. Ayat kita ini memilih kata qawwam. Artinya, bangkitlah dengan sesempurna mungkin menegakkan keadilan. Jangan setengah-setengah. Karena, nah kita mau lihat. Kalau kurang dari porsinya, dia tidak adil lagi. Iya. Adil itu apa sih artinya? Dulu kita mau lihat adil itu. Adil itu pada mulanya berarti di tengah. Persis posisi tengah. Kalau kurang, di tengah enggak dia? Kalau kurang dari posisinya, tidak di tengah, tidak adil. Jadi adil itu harus sempurna. Kalau lebih, tidak adil juga. Iya kan? Jadi persis di tengah. Tidak dipengaruhi oleh apapun sehingga Anda mengurangi atau melebihkan. Kunu qawwamina bil qist. Baru dikatakan syuhada'a lillah. Hendaklah kamu juga menjadi saksi-saksi karena Allah. Oke, kita lihat. Kita mau bertanya, mengapa ayat ini mendahulukan perintah untuk adil baru perintah untuk saksi? Jangan jadi saksi kalau Anda tidak adil. Jadi siapa apa yang harus didahulukan? Adil dulu baru jadi saksi. Karena kalau Anda tidak adil lantas jadi saksi, kesaksian Anda bisa bohong. Ya kan? Jadi itu. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Walaupun terhadap dirimu. Kamu juga harus adil terhadap dirimu. Atau untuk kepentinganmu, kamu juga harus adil. Baru kita lihat, kita lanjutkan. Awil walidaini wal aqrabin, atau kedua orang tuamu. Jangan berkata, oh itu orang tua saya biar bela dia sehingga dia tidak berlaku adil. Tidak. Atau kerabatmu. Baru kita dengarkan lanjutannya, dia berkata apa? Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Kalau dia kaya atau miskin, maka Allah lebih utama dari keduanya. Apa maksudnya? Boleh jadi dia kaya, sehingga kamu akan menjadi saksi dengan harapan kekayaannya kamu peroleh. Ya. Boleh jadi dia miskin, sehingga kamu kasihan dia. Boleh jadi dia kuat, sehingga kamu takut padanya. Boleh jadi dia lemah, sehingga kamu meremehkannya. Kalau dia kaya ataupun dia miskin, Allah lebih utama kamu dahulukan. Artinya kebenaran lebih utama kamu dahulukan. Itu satu. Atau Allah lebih utama dari kamu. Kamu kasihani dia, Allah lebih kasihani. Allah lebih tahu kemaslahatannya daripada kamu. Jangan pernah mempertimbangkan sesuatu di dalam penegakan keadilan atau di dalam kesaksian, sesuatu yang di luar dari faktor yang kamu saksikan. Jangan ada faktor ekstern yang kamu pertimbangkan. Itu yang dimaksud oleh ayat kita ini. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Karena itu, jangan kamu ikuti hawa nafsu kamu sehingga kamu tidak menegakkan keadilan. Jangan kamu ikuti hawa nafsu kamu sehingga kamu melenceng dari keadilan. Wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Talwu, kamu mutarbalikkan kata. Biasa kan ada orang saksi itu mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak jelas, ya. Putarbalik kata itu. Ah, kalau kamu mutarbalikkan kata-kata kamu atau kamu berpaling dari kebenaran, ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui atau mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pemirsa, bangkit dan sempurnakanlah untuk menegakkan keadilan walaupun pada dirimu sendiri dan keluargamu. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Kita masih akan mendengarkan lanjutan uraiannya, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surat An-Nisa. Tafsir Al-Misbah mengenal Surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan kini mari kita simak lanjutan uraiannya. Baik, kita lihat ayat berikutnya menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, apa? Kalau saya berkata, wahai orang yang beriman, dia sudah beriman atau belum itu? Coba dengar baik-baik. Wahai orang-orang yang beriman, titik. Apakah yang saya ajak itu sudah beriman atau belum? Sudah. Aminu billahi. Saya perintahkan lagi dia beriman. Nah, kita dengar. Kalau saya berkata pada seorang, bersihkan bajumu. Apakah itu harus diartikan bajunya kotor? Ataukah bisa saya katakan, bersihkan bajumu, pertahankan bajumu bersih, atau tingkatkan kebersihan bajumu? Ya. Nah, begitu juga di sini. Iman itu bisa bertambah, bertambah, bertambah. Hai orang-orang yang beriman, katakanlah, yang sudah mencapai tahap minimal dari iman, tingkatkan imanmu. Jadi, iman bisa bertambah tanpa ada batasnya. Allah berfirman, wa yahdillahu allazina tadau hudan wa yazidullahu allazina tadau hudan. Allah menambah hidayatnya bagi orang-orang yang sudah mendapat hidayat. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang-orang yang beriman, pertahankan imanmu, tingkatkan imanmu kepada Allah dan Rasul. Iman bisa bertambah, bisa bertambah. Saya mau tanya untuk kita lihat lebih jauh. Sudah pernah lihat sorga? Belum. Belum, alhamdulillah. Belum. Ya. Percaya 100% ada? Ada. Sama dengan seakan-akan Anda sudah lihat sekarang? Sudah lihat dengan mata kepala? Belum. Ada orang yang imannya sudah demikian kuat, sehingga kalau seandainya sorga di perlihatkan sekarang, dia sudah tidak tambah imannya karena sudah mencapai puncaknya. Ya toh, anak kita ini iman harus ditambah. Bukan cuma ditambah, karena dia juga bisa berkurang. Ah, geser itu debu-debu supaya dia terus bersih. Digosok terus sampai dia mengkilap. Sedemikian rupa, itu yang dimaksud. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Percaya juga kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkannya kepada Rasulnya. Wal kitabil ladzi anzala min qabl. Demikian juga kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Percaya juga bahwa Allah pernah menurunkan kitab suci namanya Taurat kepada Nabi Musa. Injil kepada Nabi Isa. Zabur kepada Nabi Daud. Percaya itu. Oke. Okay. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mengingkari Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya hari kemudian, maka dia telah sesat kesesatan yang banyak. Ini ada rukun iman di sini ya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Apa kurangnya? Rukun iman 6 kan? Disebut di sini cuma 5. Kurangnya apa? Takdir. Apakah itu berarti kita tidak harus percaya takdir? Harus juga percaya takdir. Saya tanya lagi. Apakah itu berarti cuma 6 yang harus kita percaya? Harus percaya jin ada atau tidak? Ada di rukun iman atau tidak? Tidak ada. Jadi itu pemilihan rukun iman itu buat kita yang 6 itu sebenarnya bersumber dari satu hadis. Kalau kita ambil hadis lain bisa tambah, bisa berkurang. Ya kan? Yang penting Anda percaya keesaan Allah, percaya ada hari kemudian, percaya bahwa ada Rasul Muhammad yang diutus Allah dan saya percaya semua apa yang beliau sampaikan. Ah, selesai. Beliau menyampaikan bahwa beliau pernah Isra Mi'raj, ya. Harus percaya enggak? Harus percaya. Itu ya. Jadi di sini yang disebut hanya contoh dari beberapa yang harus kita percaya. Wa man yu'min faqad dhalla innal ladina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdihum sabila. Orang-orang yang beriman habis itu kafir. Iman lagi, kafir lagi. Tambah lagi keimanannya, Allah tidak akan mengampuni mereka. Nah, itu orang yang beriman. Tidak lama kafir, beriman lagi. Itu menunjukkan dia punya hati tidak ini. Dia goyah. Beriman, kafir. Beriman lagi, kafir lagi. Beriman lagi, kafir lagi. Itu yang Allah katakan, Allah tidak mengampuni mereka. Sebenarnya maksudnya, kalau memang mereka itu tulus pada akhirnya bertaubat kepada Allah, Allah terima juga. Tetapi itu sudah aneh itu kalau dia bertaubat, ya kan? Ini hari ini iman, besok kafir. Ini aneh itu. Karena anehnya Allah sudah memberi gambaran, karena itu tidak mungkin atau hampir tidak akan terjadi, maka Allah tidak akan ampuni dia. Iya. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Ini yang iman kafir, iman kafir, iman kafir. Itu sebenarnya salah satu ciri orang munafik. Ada orang diistilahkan dalam ayat lain itu menyembah Allah di pinggir. Kalau dia untung dia percaya. Kalau dia rugi dia ingkar. Kalau dia bisa sebaliknya juga. Kalau dia susah dia ingat Allah. Kalau dia senang lupa Allah. Ini tidak stabil hatinya orang yang semacam ini. Itu ciri dari kemunafikan. Maka katanya, maka berikanlah berita gembira kepada orang-orang munafik bahwa bagi mereka siksa yang pedih. Pemirsa, keimanan adalah sesuatu yang harus terus-menerus dipelihara, diasah, agar bertambah keimanan kita, karena keimanan bisa juga berkurang. Kita masih akan melanjutkan kajian kita, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami. Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Qurai Shihab. Dan kini mari kita simak kembali lanjutan uraiannya. Baik, kita lanjutkan. Setelah Allah mengecam, bahkan mengancam orang-orang munafik dengan siksa yang pedih, Allah memperingatkan orang-orang mukmin dengan firman-Nya, "Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin." Salah satu ciri orang munafik itu adalah mengangkat orang-orang kafir sebagai penolong, pemimpin, pelindung-pelindung mereka selain dari orang-orang mukmin yang mantap imannya. Oke, saya akan terangkan begini. Kalau Al-Qur'an berkata kafir, sudah beberapa kali saya ulangi ini saya ingin ulangi lagi. Maka yang dimaksud dengan kafir oleh Al-Quran tidak selalu dalam arti orang yang tidak percaya Nabi Muhammad. Kafir dalam istilah Al-Quran itu adalah orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Nah, itu dulu saya katakan orang kikir itu kafir. Orang menyebar isu itu kebohongan itu kafir. Orang yang memecah belah itu kafir. Itu dalam istilah Al-Quran. Walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, ayat kita ini mengingatkan orang-orang munafik itu yang dikecam pada ayat yang lalu. Itu mengangkat sebagai pemimpinnya, penolongnya, pelindungnya orang-orang kafir. Nah, jangan anggap bahwa dia non-muslim. Bisa dia muslim, tetapi kalau dia tidak mengikuti tuntunan agama, kalau dia melakukan kegiatan yang bertentangan dengan agama, itu dinamai oleh Al-Quran kafir. Ya toh? Ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Apa mereka mau kemuliaan melalui orang-orang itu? Ah, bisa saja ini nanti kan, oh biar saya pilih dia sebagai pemimpin, biar saya dapat kedudukan, dia biar saya dapat kemuliaan. Ini ayat mengecam. Apakah mereka mau memperoleh kemuliaan melalui orang-orang kafir itu? Padahal semua kemuliaan itu ada di sisi Allah. Nah, kita mau tanya, apa yang dinamai orang mulia itu apa toh? Siapa yang Anda anggap orang mulia? Mari kita lihat apa makna kemuliaan. Orang yang mulia itu atau sesuatu yang saya nilai mulia itu, sosok yang saya nilai mulia itu, yang pertama dia amat dibutuhkan oleh orang. Kalau saya tidak butuh dia, dia tidak mulia. Yang kedua, dia melakukan peranan yang sangat penting. Bisa saja saya membutuhkan seseorang, tapi itu peranan tidak penting. Saya punya rumah lagi kotor, saya butuh untuk disapu, ya enggak? Yang menyapu itu saya anggap mulia? Tidak, karena peranannya tidak terlalu penting, ya kan? Walaupun saya butuhkan, harus peranannya penting. Dan yang ketiga, dia sukar terjangkau. Allah itu mulia kenapa? Karena kita tidak bisa jangkau Allah. Presiden itu mulia karena tidak semua orang bisa sampai sama dia. Iya. Nah, presiden itu mulia karena dia mempunyai peranan yang penting. Iya kan? Karena dia dibutuhkan oleh masyarakat, itu jadi mulia. Menteri itu mulia karena itu. Kalau Anda tidak dibutuhkan oleh masyarakat, kalau Anda tidak memiliki peranan yang penting, maka Anda bukanlah orang yang mulia. Apakah mereka itu mau memperoleh kemuliaan? Itu bukan kemuliaan yang mereka peroleh. Kalau mau kemuliaan, kemuliaan diraih melalui mengikuti tuntunan Allah. Itu maksud ayat kita ini. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghayrih. Allah sudah menurunkan dalam Al-Qur'an, ada pesan Al-Qur'an. Pesan Allah yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Kalau kamu mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dilecehkan. Kalau kamu mendengar ayat-ayat Al-Qur'an diingkari kebenarannya, maka jangan duduk bersama mereka itu yang mengingkarinya. Anda lagi ngobrol begitu, ada orang melecehkan agama, boleh duduk terus. Fala taqulu ma'am. Jangan duduk bersama mereka sampai mereka berbicara persoalan lain. Nah, kalau kita di TV, baik TV di Indonesia maupun TV yang dari luar negeri, ada pelecehan terhadap nilai-nilai agama. Boleh terus lihat atau tidak? Kalau Anda lihat terus, Anda duduk terus mendengarkannya, Anda terkena dosa. Iya kan? Ada tayangan, rumor, berita tidak bagus, Anda mau terus ikuti, Anda dosa. Fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Sampai mereka berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan selain pelecehan dan pengingkaran itu. Kalau kita buka TV, oh ini jelek, saya ubah. Nanti kalau bagus lagi, saya ini lagi. Itu yang dimaksudkan. Innakum idzan mislum. Kalau kamu duduk terus, kamu sama dengan mereka. Mereka bicara kebohongan, kamu duduk terus, ya kamu juga dinilai ikut berpartisipasi dalam kebohongan. Itu sebabnya saya katakan, kalau kita menonton, kita baca media cetak, lantas itu jelek, lantas Anda beli, itu berarti Anda ikut berdosa. Ya kan? Mendukung gitu. Nonton TV, Anda asyik lihat, Anda mendukung itu. Itu yang ini. Inna allaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Nanti Allah akan menghimpun orang munafik dan orang kafir semuanya sama-sama di neraka. Oke. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum. Itu orang-orang munafik. Ini ayat berkaitan dengan masa lampau dan bisa sampai sekarang. Itu orang-orang munafik begini sifatnya. Dia ke orang mukmin. Dia juga ke orang kafir. Kalau in kana lakum fathum minallah qalu alam nakum ma'akum. Kalau kamu memperoleh kemenangan, kalau kamu memperoleh hasil yang dianugerahkan Allah kepadamu wahai orang-orang mukmin, orang munafik berkata, "Kita kan dulu sama-sama." Nah, sebaliknya. Wa in kana lil kafirina nasib, kalau orang-orang kafir itu yang memperoleh keuntungan, orang mukmin yang salah, mereka berkata, kami sebenarnya dulu bisa membunuh kamu kalau kami memihak ini, memihak kaum mukminin, tapi kami tidak bunuh kamu, kami justru membela kamu. Itu alasan yang dikemukakan orang-orang kafir. Sekarang juga bisa begitu, saya pilih ini, kalah dia, saya lantas pilih oleh yang lain. Dulu sebenarnya saya itu cuma pura-pura kesana. Ini permainan munafik sejak dulu hingga sekarang seperti demikian. Akhirnya wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak memberi jalan terhadap orang-orang kafir untuk menindas orang-orang mukmin selama mereka mukmin. Pemirsa, jangan mengangkat pelindung-pelindung atau pemimpin orang-orang kafir. Dan jangan duduk bersama orang-orang yang melecehkan Al-Quran. Kita akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya langsung kepada Bapak Quraisy Shihab. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami. masih dalam kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan kini mari kita dengar pertanyaan-pertanyaan dari para jemaah kita. Silakan Bapak atau Ibu. Pada akhir ayat 141 dijelaskan bahwa Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir atas orang-orang mukmin. Mengapa di negara mayoritas penduduknya kafir lebih maju dari yang mayoritas muslim? Apakah ini berarti mukmin pada masa sekarang sudah langka? Boleh jadi Bu ya, yang mukmin sudah langka. Begini Bu. Kalau kita berbicara tentang masyarakat atau negara, itu kita harus lihat mayoritasnya bagaimana. Allah di sini menjanjikan tidak akan memberi jalan bagi orang kafir terhadap orang-orang mukmin, masyarakat yang mukmin. Kita memang boleh jadi sebahagian dari kita baru sampai tingkat alladzina amanu, bukan belum mencapai tingkat mukmin. Ada perbedaan antara alladzina amanu, tadi kita katakan ya ayyuhalladzina amanu aminu, ya kan, tingkatkan keimananmu. Saya beri contoh, sama tidak yang menyanyi dan penyanyi? Sama enggak? Penyanyi itu orang yang sudah berulang-ulang menyanyi, yang profesinya sedemikian itu, yang ahli, yang bagus nyanyiannya. Kalau yang menyanyi, saya yakin kita semua menyanyi. Iya kan? Alladzina amanu itu yang imannya boleh jadi baru sedikit. Mukmin yang imannya sudah mantap. Masyarakat yang imannya mantap, masyarakat secara keseluruhan, jangan 1-2 orang yang ditunjuk, atau mayoritas dalam suatu masyarakat itu sudah mantap imannya, itu tidak mungkin akan dikalahkan oleh orang kafir. Kenapa? Karena dengan keimanannya itu, dia akan mengikuti tuntunan-tuntunan Allah. Apa tuntunan Allah? Satu aja contoh untuk kita mau ambil. Allah memerintahkan kita belajar atau tidak? Seberapa banyak di antara masyarakat muslim yang suka membaca? Kita tidak mengikuti itu. Di sisi lain, kita juga harus berkata bahwa mengikuti tuntunan Allah itu ada tuntunannya yang berkaitan dengan kehidupan dunia, ada tuntunannya yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Menjaga kesehatan itu tuntunan duniawi. Ya, salat itu tuntunan ukhrawi. Yang jaga kesehatan, dia akan sehat di dunia. Yang salat, dia akan dapat ganjarannya di akhirat. Tidak ada ganjarannya di dunia itu salat. Nah, kita itu kekurangan kita, yang akhirat banyak kita kerjakan, yang dunia, kesehatan, ilmu, teknologi, kita kurang perhatian. Saya kira begitu ya. Jadi itu syaratnya mukminin, bukan alladzina amanu. Padahal perintah pertama ikra ya Pak Quraish. Padahal perintah pertama ikra, membaca. Aduh, kita kurang sekali membaca. Kurang sekali membaca. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya mau bertanya Pak. Pada ayat 137 disebutkan kata sabil yang berarti jalan. Apa bedanya dengan shirat? Apa perbedaan kata sabil dan shirat ya? Oke. Kalau saya bertanya begini, apa bedanya jalan kecil dan jalan tol? Dua-duanya jalan ya. Sabil itu jalan kecil. Sirat itu jalan tol. Kalau Anda masuk di jalan-jalan kecil, Anda masih bisa sesat. Ya. Kalau Anda masuk jalan tol, tidak akan sesat sampai ke tujuan. Nah itu sebabnya jalan-jalan ini, jalan-jalan sabil ini banyak. Di dalam Al-Quran, kita menemukan istilah sabil dalam bentuk tunggal, kita temukan juga sabil dalam bentuk jamak subul, subul salam. Jalan ini ada jalan yang baik, sabilal muttaqin, ya kan? ada juga jalan yang buruk. Sabilal ladzina la ya'lamun, ayat yang lalu itu sabilal ladzina, jalan orang-orang yang tidak tahu. Sabilal mujrimin, jalan para pendurhaka. Nah, jadi jalan sabil kecil, bisa baik, bisa buruk, bisa banyak, bisa sedikit. Itu sabil. Kalau sirat cuma satu, selalu jalan yang baik. Sirat Allah, ihdinas siratal mustaqim. Antar kami masuk ke jalan tol. Kalau kamu cuma antar kami masuk ke jalan ini, kami masih bisa sesat. Jelas ya bedanya sirat dan sabil. Okay. Baik. Pemirsa, kita masih memberikan kesempatan kepada para jemaah untuk bertanya, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami dalam kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa. Kembali dalam kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan kini mari kita dengar kembali pertanyaan-pertanyaan dari para jemaah kita. Silahkan Bapak atau Ibu. Saya mau bertanya Pak, bagaimana cara kita untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak berubah-ubah. Terima kasih, Pak. Kita bisa bertanya begini. Bagaimana caranya supaya pakaian saya selalu bersih? Gimana itu? Sering menyucinya, selalu bersih. Jangan mendekat ke tempat-tempat yang kotor. Iya. Kan? Jangan bergaul dengan orang yang pekerjaannya kotor. Ya, itu kan caranya, kita lihat pakaian kita. Nah, begitu juga. Sering dicuci hati itu. Zikir, ingat Allah. Baca istighfar. Cari teman-teman yang baik. Cari bacaan yang baik. Itu semua sering hadir pengajian, ya kan? Sering itu semua cara-cara untuk memelihara iman ini. Karena apa? Sifat, akhlak itu berubahnya tidak terasa. Sama kalau kita perhatikan anak kita, kita tidak pernah lihat dia itu besar. Ya, sedikit demi sedikit dia bertambah. Tapi coba ditinggalkan setahun, ya Allah, udah besar dia nih. Akhlak seperti itu, Bu. Iman seperti itu. Nah, jadi cari teman yang baik, lingkungan yang baik, bacaan yang baik, dan sebagainya, itu bisa memelihara iman ini. Saya kira begitu, Bu. Tapi untuk menjaga kewajiban watawasobil hak, watawasobil sober, bisa juga kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak baik. Gimana nih Pak? Itu kita tidak bergaul dengan dia. Tetapi kita cucikan pakaiannya. Ya kan? Kita ingatkan dia. Jangan sampai, itu sebabnya saya mau beri contoh yang lain. Mukmin dan kafir itu diibaratkan dengan sungai dan laut. Oke. Yang mana lebih banyak? Air laut atau air sungai? Air laut. Tetapi ini tidak pernah bisa bercampur. Kenapa? Karena sungai selalu lebih tinggi dari laut. Jadi walaupun ini banyak, dia tidak bercampur. Iman itu mengangkat orang ke atas. Ini kotor. Walaupun ini banyak, dia tidak berubah, dia tidak terpengaruh. Itu karena dia menjadikan dirinya sungai yang sejuk, yang tawar, yang ini asin, pahit dan lain-lain sebagainya. Jadi kita kalau ke sana, air laut pun kalau mendekat, air sungai pun yang bermuara di laut itu tidak menjadi asin. Ya, penanya berikutnya. Begini Pak, pada ayat-ayat yang telah dibahas tadi disebutkan bahwa Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang berganti-ganti antara iman dan kafir. Yang saya tanyakan di sini, apakah hidayah hanya diberikan oleh Allah atau harus kita usahakan? Terima kasih. Baik. Hidayat ada dua macam. Yang pertama, atau kita lihat, hidayat itu artinya memberi petunjuk. Memberi petunjuk ini ada Yang pertama, ada sekedar memberitahu. Saya beri petunjuk. Anda minta pada saya petunjuk, bagaimana Pak jalan menuju ini? Saya beritahu Anda. Ada yang mengantar ke sana. Bukan cuma beritahu, tapi mengantar. Nah, di Al-Quran dikatakan, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Engkau, Nabi Muhammad, tidak bisa memberi petunjuk walau orang yang kamu sukai. Tapi hanya Allah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendaki. Nah, kalau di sini, Allah beri petunjuk. Nah, tetapi kalau sekedar memberitahu, Nabi Muhammad bisa. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Bagus. Ketika Allah hendak memberi petunjuk, Allah memperlakukan manusia sesuai dengan keinginannya. Kamu mau dapat petunjuk atau tidak? Yang berkata mau diberi oleh Allah. Yang tidak mau Allah tidak beri. Dikatakan di ayat yang lain, wa amma samuda fahadainahum fastahabbul ama alal huda. Kaum Samud itu kami sudah beri dia petunjuk, dalam arti kami sudah beritahu dia, tetapi mereka lebih suka kebutaan daripada petunjuk. Maka Allah biarkan mereka buta. Jadi kalau Anda bertanya, dari Allah? Ya dari Allah. Tapi kita punya peranan. Peranan kita mau atau tidak. Sama seperti satu orang yang mau ke suatu tempat, katakanlah ke airport, mau pergi atau tidak. Jam 3 subuh Anda bangun, mungkin sebelum jam 3, kalau pesawatnya jam 5, ya rumahnya jauh, jam 2 dia udah melek karena dia mau. Tapi kalau dia tidak mau, jam 5 baru dia bangun, pesawat udah berangkat. Ya kan? Jadi perlu ada keinginan, perlu membuka hati ini supaya itu cahaya masuk. Okay? Jadi ada dua belah pihak ya Pak Kores? Iya, ada dua belah pihak, dari kedua belah pihak. Baik Pak Kores, kesimpulan untuk menutup kajian kita. Kesimpulan kita yang pertama saya kira, keimanan itu bertambah. Dan hendaknya seorang terus menerus melakukan kegiatan-kegiatan positif agar supaya keimanannya bertambah. Yang kedua, ada prinsip-prinsip ajaran yang harus kita percayai. Prinsip dasarnya itu adalah percaya kepada Allah, percaya pada hari kemudian, dan percaya kepada apa dan siapa yang menyampaikan dari Allah. Di situ ada malaikat, di situ ada rasul, di situ ada kitab-kitab suci. Mempercayai semua itu. Kemuliaan itu hanya milik Allah. Kalau Anda mau mulia, ikuti tuntunan Allah. Yang tidak mengikuti tuntunan Allah tidak memiliki kemuliaan. Yang terakhir saya kira di sini ada kecaman terhadap orang-orang munafik yang selalu mencari untung dimanapun mereka berada walaupun tanpa ikut dalam memperjuangkannya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Kores atas penjelasannya. Bapak, Ibu dan sahabat-sahabat remaja, terima kasih atas kehadirannya. Pemirsa, demikianlah Al-Quran menuntun manusia untuk menjaga kemaslahatan bersama dengan memerintahkan kita untuk selalu berlaku adil dan menjadi penegak keadilan, serta tidak mengikuti hawa nafsu dan terus-menerus menjaga keimanan dengan benar. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dapat menambah wawasan kita, dapat menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dan mau kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang muttaqin. Insya Allah kita berjumpa lagi pada lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah, ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberkahi Allah.